Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ya ikhwata fil rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Syaraf ibn Al-Hasan ibn Al-Husain al-ma'rufu bil Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yakni bab yang ke-12, bab al-hathu 'ala al-izdiyadi min al-khair fi awakhir al-umri. Bab tentang hasungan, dorongan syariat untuk seorang itu memperbanyak kebaikan di akhir usianya. Dan telah kita bacakan dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari Al-Qur'anul Karim. Maka insyaallah taala di kesempatan petang hari ini kita akan lanjutkan dalil-dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, wa ammal ahadits. Adapun dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal awwal. Yang pertama, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. A'dzarallahu ila mri'in. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan uzur, menerima alasan seseorang. Ilamri'in, kepada seorang hamba, akhara ajalahu, ketika Allah memanjangkan usianya, hatta balagha 60 sanah, sehingga dia berusia 60 tahun. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian setelahnya, sebelum kita bahas hadis ini, kata An-Nawawi rahimahullah ta'ala, qala al-ulama, para ulama, mereka mengatakan, ma'nahu, maksud dari hadis ini adalah, lam yatruk lahu udhran idha amhalahu hadhil muddah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak lagi meninggalkan alasan, meninggalkan uzur kepada seorang hamba, idza amhalahu, jika Allah telah memberikan waktu, hadhil muddah, sampai di batas tadi, yaitu dari mulai dia dilahirkan sampai dengan usia 60 tahun. Kalau sudah sampai di usia 60 tahun, maka tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi alasan. Yuqalu a'dzara ar-rajulu idza balagha al-ghayatu fil 'udhri. Di dalam bahasa Arab ungkapan uzur, a'dzara ar-rajul, seorang itu telah beruzur. Maksudnya ketika dia sudah sampai di batas usia tertentu yang telah ditentukan, yaitu 60 tahun. Maka mungkin kita juga tidak asing mendengar kalimat untuk orang-orang yang mereka sudah sepuh dikatakan telah uzur usianya. Nah, maksudnya sama dengan ungkapan orang-orang Arab ini, yaitu seorang yang telah melebihi usia 60 tahun. Tayyib. Ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan kepada kita sesuatu yang selayaknya menjadi bahan renungan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap beberapa orang manusia akan memberikan usia yang cukup sampai dia bertemu dengan 60 tahun kehidupannya. Maka kemudian yang ditekankan oleh syariat bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita katakan umat Muhammad? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan jatah usia kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh dari 60. Umur mayoritas. Berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Panjang-panjang usia mereka. Seperti contoh Nabi Adam alaihi salam usianya sangat panjang. Kemudian Nabi Nuh alaihi salatu wasallam bersama dengan kaumnya usia mereka panjang-panjang. Dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam saja itu berlangsung selama 950 tahun. Ini menunjukkan usia beliau lebih dari itu. Semakin jauh zamannya akan semakin berkurang jatah umur mayoritas manusia. Nah, umat Muhammad SAW kisarannya kurang lebih 60-an. Tayyib. Maka hadits ini sekaligus penegas bahwa syariat untuk umat Muhammad SAW, kita semua ini ketika umur 60 tahun maka dia telah diberikan peringatan oleh syariat. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah, فَإِذَا عَمَّرَ الْإِنسَانُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً فَقَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ وَنَفَعَ عَنْهُ الْعُذْرُ. Seorang manusia jika dia sudah berumur 60 tahun, فَقَدْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ, maka telah tegak hujjah atas dia. وَنَفَعَ عَنْهُ الْعُذْرُ, dan syariat ini menafikan uzur. Artinya sudah tidak menerima lagi alasan untuk seorang tua itu yang sudah lewat 60 tahun dia malas-malasan dalam beribadah. Dia tidak perhatian untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Li'anna sittin ya baqallahu al-insan atau ya baqallahu al-insana ilaiha. Karena untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjadikan usia mereka hanya sekitar 60-an. Yu'rafu min ayatillahi ma ya'rif. Itu waktu yang cukup. Barangkali ada yang lebih, ada yang bisa sampai usia 90, 100 atau 100 lebih. Tapi itu sedikit dibandingkan mayoritas umur dari umat Muhammad SAW. Namun intinya adalah ketika seorang itu sudah sampai usia 60 tahun, menunjukkan telah banyak waktu yang berlalu, yang dia lalui pada usianya itu. Dia telah mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu yang cukup untuk dia mengenal, mempelajari dan mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala siyama, terlebih lagi idza kana nasyian fi baladin islami. Jika seorang tua itu yang sudah sampai 60 tahun dia tinggal di negeri muslim, di negeri Islam. La syakka anna hadza yuaddi ila qat'i hujjatihi idza laqa Allah azza wa jalla, idza laqa Allah azza wa jalla li'annahu la udhra lahu. Maka seorang yang seperti ini lebih keras penekanannya, lebih keras peringatannya. Kenapa? Karena tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima lagi alasan dia. Seandainya dia yatafarrad fi ibadatihi, meremehkan ibadahnya, meremehkan amal soleh. Dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak akan dengarkan alasan-alasan dia. Semua yang akan dilakukan setelah usia 60 tahun, itu Allah enggak akan dengarkan. Tapi bagi mereka yang usianya di bawah 60 tahun, misal dia meninggal, kemudian ketika dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan uzur-uzurnya, "Ya Allah, saya berbuat ini karena demikian, saya berbuat ini karena demikian." Allah Subhanahu wa taala masih akan menerima uzurnya. Dan kepada makna ini kita bawa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa seorang muslim saat dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan muslim tersebut. Tayib. Ini kita bawa kepada makna dari hadis-hadis ini. Tayib. Falau annahu mathalan, contohnya apabila ada seorang qusira fi umrihi ila 15 aw ila 20 sanah, lakana qad yakunu lahu udhrun fi annahu lam yatamahhal wa lam yatadabbar al-ayat. Ada seorang manusia yang hanya diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala 15 atau 20 tahun. Kemudian dia meninggal. Lakana hadza qad yakunu lahu udhrun. Maka dia bisa mempunyai alasan yang apa namanya dia sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala fi annahu lam yatamahhal, ketika dia mungkin tidak perhatian dengan ketaatan. Walam yatadabbar al-ayat, atau dia sedikit mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu, akan tetapi idza abqahu ila 60 sana, seorang yang diberikan usia sampai 60 tahun, fa innahu la udhra lahu, tidak akan ada lagi alasan untuk dia dan tidak boleh dia menyampaikan alasan. Qad qamat 'alaihil hujjah, telah sempurna hujjah Allah Subhanahu wa taala atas orang ini tadi. Fa innal wajib 'alal mar'i an yata'allama min syari'atillah ma yahtaju ilaihi. Maka kewajiban bagi kita sekalian, meskipun kita tidak tahu berapa jatah usia kita, meninggal di usia berapa kita ini, tapi mulai dari sekarang kita wajib, kata beliau rahimahullah ta'ala, an yata'allama min syari'atillah ma yahtaju ilaihi, untuk mau lebih giat belajar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia butuhkan. Harus mau memaksa dirinya untuk belajar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia butuhkan. Kalimat ma yahtaju ilaihi bukan pemisahan, berarti ada syariat yang tidak kita butuhkan, bukan itu maksudnya. Ini adalah penegasan. Semua syariat, hukum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala itu kita butuhkan. Maka kewajiban untuk menuntut ilmu itu ada pada masing-masing kita. Oleh karenanya wajar Al-Imam Ahmad rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang kapan akhir waktu seorang itu belajar, ya sampai meninggal. Sampai dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah, baru itu akhir dari belajarnya. Jadi belajar agama Islam, belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum di dalamnya itu tidak terbatas dengan waktu. Tidak terbatas dengan waktu. Kita membutuhkan ilmu. Kata para ulama, melebihi kita butuh dengan makan, minum, bahkan melebihi kita butuh dengan nafas. Kenapa? Karena semua kehidupan kita ini akan berkaitan dengan agama Allah, dan semua akan dimintai pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana bisa kita biarkan satu hal yang kita lakukan tanpa ada hujjah dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Makalan contohnya, idza arada an yatawadda la budda an ya'rif kaifa yatawadda. Kalau engkau ingin berwudu, wudu yang benar, maka engkau harus tahu bagaimana ilmu tentang wudu yang benar itu. Wa idza arada an yusalli la budda an ya'rif kaif yusalli. Kalau dia ingin salat yang benar, bagaimana cara sholat itu, dia belajar bagaimana cara sholat yang benar. Idza sara indahuma la budda an ya'rif ma miqdarun nisab. Kalau kamu punya harta, maka kamu wajib untuk belajar tentang nisab, belajar tentang zakat. Harus sudah mulai faham nisab itu apa, berkaitan dengan harta kita bagaimana, yang jenis apa harta kita itu, kemudian haul itu apa, kemudian zakat itu pada jenis barang yang ini seperti apa, pada jenis barang yang kita miliki dari ini seperti apa, peternakan seperti apa, pertanian seperti apa, barang tambang seperti apa, perdagangan seperti apa, itu semua ada kewajiban. Nah, kita harus belajar semuanya. Wa ma miqdarul wajib wa ma asbaha dzalik, apa saja hal-hal yang wajib bagi kita dan seterusnya. Tayyib. Wal muhim, intinya ma'asyur akhir rahimani wa rahimakumullah, annal insan idza balagha as-sittina sana faqad qamat 'alaihi al-hujjah tammah laisa lahu udzur. Engkau telah sampai usia 60 tahun, maka hujjah itu telah sempurna dan Allah enggak akan terima lagi satu udzur dari kamu. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Dan ana sampaikan kemarin bahwa kita akan bawakan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala tentang marahilu umril insan, tahap kehidupan manusia. Ini di dalam bahasa Arab disebut apa? Dan ini baik banyak kaitannya nanti dengan hukum syariat, akan sering disebutkan istilah-istilah yang dibawakan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala ini. Kata beliau rahimahullah taala, i'lam annal asnan arba'ah, ketahuilah bahwa umur manusia itu terbagi menjadi empat macam. Macam yang pertama, jenis yang pertama adalah sinus siba, usia sobi, anak kecil. Kata-kata sobi ini ada di dalam semua hukum fikih. Maka kita harus tahu yang dimaksud sobi itu siapa dan usia berapa sampai berapa. Kata beliau rahimahullah, famina siba, manusia yang disebut dengan sobi, anak kecil, huwalladhi yakunu fil badan daimun nusyuk, yaitu seorang anak manusia yang masih dalam masa tumbuh. Yang masih dalam masa tumbuh, mulai dari dia dilahirkan ila khamsa ashrata sanah, sampai usia 15 tahun. Ini menurut pendapat beliau. Menurut pendapat yang lain sampai dia baligh. Baligh berbeda antara laki-laki dan wanita, dan sudah pernah kita bahas. Nah, anak-anak yang berada di rentang usia ini dia disebut dengan sobi. Disebut dengan sobi, anak kecil. Nah, kan teman-teman yang masih usianya belum sampai 15 tahun berarti sobi, masih anak-anak. Hukumnya sama dengan anak-anak yang usia 9 tahun dan 6 tahun. Baik, secara umum. Yang kedua, wasinnus syabab. Usia yang dikatakan sebagai syabab, pemuda. Siapa syabab itu? Kata beliau rahimahullah, asyabab huwalladhi yatakamal fihi numu wa yabtadi'u aqibaihi bil inhidhat. Seorang anak manusia yang sudah sempurna pertumbuhannya, selesai masa pertumbuhannya, dan dia akan mulai masuk ke usia dewasa, dan mereka yang disebut dengan syabab adalah yang berusia 16 tahun sampai 35 tahun. Sebagian pendapat mengatakan sampai 40. Nah, ini yang disebut dengan syabab, disebut dengan pemuda. Sebagian para ulama mereka mendefinisikan asyabab, rentang usia 16 sampai dengan 35 sampai 40 ini, dengan nama sinnul wukuf, usia-usia wukuf. Kenapa usia wukuf? Karena di rentang usia ini kekuatan manusia itu akan beranjak sempurna sampai berhenti. Berhentinya di 35-40. Makanya disebut dengan sinnu al-wukuf. Atau yang lain menggolongkan bahwa sinnul wukuf itu adalah usia 30 sampai 40, 10 tahun. Jadi selesai masa apa namanya puncak-puncaknya. Di syabab, puncaknya syabab 25-26 itu puncaknya syabab. Nah, ketika dia sudah sampai 30 tahun menuju ke 40 tahun, menurut beliau rahimahullah taala, itu adalah mulai kekuatan itu berada di puncak-puncaknya, 30 sampai 40 tahun. Kata seorang penyair mengatakan, ka'annal fata yarqa minal umri sulama ila an yujawwizal arba'ina wa yanhatu. Ka'annal fata, seorang pemuda itu seakan-akan yarqa minal umri sulama, bertambah usianya seperti layaknya seorang yang menaiki anak tangga. Semakin dia ke atas akan semakin tinggi. Tapi ketika sampai di usia 30 sampai 40, di usia ini dia akan berhenti. Wayan hatu, dan mulai 40 dia akan mulai turun lagi dari tangga itu. Maksudnya apa? Yan hatu, in hatto itu adalah seorang yang sudah sampai di atas kemudian berangsur-angsur turun. Nah, ini namanya in hatto. Nah, kata seorang penyair ini, berhenti puncaknya manusia itu ketika usianya rentang 30 sampai 40. Itu ada pas apa namanya kekuatan lagi di puncaknya, pemikiran kritisnya juga lagi di puncaknya, semangatnya lagi di puncaknya, dan seterusnya. Semua ada di puncak ketika usia 30 sampai 40. Begitu 40 tahun sedikit-sedikit mulai turun dan akan kembali melemah. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, sinnul kuhul. Usia kuhul atau kahil. Pakai ha. Kuhul. Alladhi qad tabayyana fihi al-inhitat wan nuqsan ma'a baqa' minal quwwah, yaitu Seorang anak manusia yang sudah mulai menurun kekuatannya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya mulai turun. Wa muntahahu fi aktsaril ahwal ila situna sana atau ila sitina sana. Dan turun ini nanti dari 40 sampai dengan 60 tahun. 40 sampai 60 itu namanya kahil. Disebut orang tua. Faman balagha sittin faqad intaha wa athara fihi dha'ful quwwah wa ja'athu nadrul maut. Maka siapa anak manusia yang sudah sampai pada usia 60 tahun, intaha wa athara fihi dha'f, kekuatannya hampir selesai dan dia mulai merasakan kelemahan demi kelemahan di dalam fisiknya. Wa ja'athu nadrul maut, dan sudah mulai akan datang peringatan-peringatan kematian dari Allah Subhanahu wa taala, 60 ke atas. Yang berikutnya, tsumma dakhala fi sinnil masyayikh. Setelah itu baru masuk usia yang disebut dengan syekh. Syekh adalah seorang anak manusia yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Usia 60 tahun ke atas, seterusnya itu disebut dengan syekh. Tayyib. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, tahapan-tahapan umur yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Bisa dilihat di dalam kitab beliau, Kashful Mushkil, jilid yang ketiga, halaman 532. Setelah menyebutkan tingkatan-tingkatan usia ini, beliau membawakan sebuah athar dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wa sami'tu Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah yaqulu. Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man balagha sinnan nabi sallallahu alaihi wasallam falyartad li nafsihi kafanan. Siapa manusia yang telah sampai pada usia di mana nabi meninggal? Berapa usia nabi meninggal? 63 tahun. Baik, sekian. Nah, siapa yang sudah sampai pada usia nabi 60, maka falyartad li nafsihi kafanan. Sudah selayaknya dia untuk mempersiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Tayyib, ini nasihat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Atsani, hadis yang kedua. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, ini kisah lengkap dari apa yang sudah kita isyaratkan kemarin tentang Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana kebiasaan beliau adalah menjadikan teman-teman dekatnya, menjadikan anggota musyawarah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, itu orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berakhlak baik, tidak memandang usia mereka. Ini Umar bin Khattab. Jadi beliau mendekati ulama, mendekati Muslim mukmin yang baik akhlaknya untuk diajak bermusyawarah. Tidak peduli usianya berapa, masih belasan tahun kah atau 20-30 tahun atau di atas 60 tahun, semua dikumpulkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kisah lengkapnya, riwayatnya dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala di sini. Beliau mengatakan, kana Umar radhiyallahu taala anhu yudkhiluni ma'a asyyaikh Badr. Dahulu di masa kekhalifahannya, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yudkhiluni ma'a asyyaikh Badr, memasukkan aku bersama dengan masyayikh Badr, yaitu para sahabat-sahabat senior yang ikut pada peperangan Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lam yadkhul hadza ma'ana wa lana abna'un mithluhu. Maka di antara sebagian mereka ada kegelisahan di dalam hatinya. Mereka mengatakan ilam yadkhulu hadza ma'ana atau lima yadkhulu hadza ma'ana. Kenapa anak kecil ini dimasukkan bersama kita? Di majelis musyawarah tertinggi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walana abna'un mithluhu, tidak ada anak yang lain padahal kami juga memiliki anak-anak yang seusia dengan Abdullah bin Abbas. Faqala Umar, mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan innahu min haitsu 'alimtum. Fada'ani dhata yaumin fa'adkhalani ma'ahu. Kata Umar, innahu min haitsu 'alimtum. Kalian tahu dari mana asal Ibnu Abbas itu? Artinya nasabnya Ibnu Abbas kalian tahu, keseharian Ibnu Abbas ketika kecil dahulu kalian juga tahu. Fada'ani dhata yaumin, maka di suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memanggil aku, fa'adkhalani ma'ahu, dan memerintahkan aku untuk masuk di dalam musyawarah bersama para senior sahabat radhiyallahu taala anhum. Famara'aitu an da'ani yauma idzin illa liyuriyahum. Aku mengira bahwa tidak ada tujuan Umar radhiyallahu taala anhu ketika itu memanggilku kecuali untuk membuktikan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza ja'a nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Lantas Umar bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian tentang surat An-Nasr? Idza ja'a nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan. Apa menurut pendapat kalian yang dimaksud oleh Allah di dalam surat ini? Surat apa tadi namanya? Surat An-Nasr. Apa nama lainnya? Nama lainnya surat An-Nasr apa? Fadal yang di belakang boleh. Apa nama lainnya surat An-Nasr? Taib, disebutkan bahwa nama lain surat An-Nasr adalah suratu At-Tawdi'. Ta'waw dal'ya'ain At-Tawdi'. Nanti akan kita sebutkan di akhir kenapa disebut dengan surat At-Tawdi'. Taib. Faqala ba'duhum, lalu sebagian yang hadir dalam musyawarah itu mereka mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruhu idza nasarana wa fataha alaina. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak memuji Allah, banyak beristighfar jika Allah Subhanahu wa taala nanti berikan kemenangan dan Allah buka negeri-negeri untuk Islam dan kaum muslimin. Wasa kata ba'dhum, sementara sebagian yang lain memilih untuk diam, tidak menjawab pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut. Faqala li, kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepadaku, akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, apakah seperti yang mereka sebutkan ini menurut ilmu yang kau ketahui? Faqala la, atau faqultu la, maka aku menjawab tidak, bukan seperti itu maksud Allah dalam surat ini. Fama taqul, lalu kata Umar, lantas apa menurut pendapatmu tentang surat ini? Faqultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Kemudian aku mengatakan kepada Umar, surat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memberitahu ajal nabi. Untuk memberitahu akhir usia nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala idza jaa nasrullah wal fath. Allah berfirman, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wadzalika alamatu ajalik, dan ketika itu berarti sudah dekat ajalmu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka ketika itu telah terjadi dan engkau telah tahu bahwa ajalmu semakin dekat, sabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah engkau memuji Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, banyak-banyaklah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqulu. Iya, demikianlah. Apa yang aku ketahui dari surat ini seperti apa yang engkau katakan tadi wahai Ibnu Abbas. Taib. Pembahasan tentang ayat ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya kemarin. Insyaallah cukup, tidak akan kita ulang di sini. Tapi ana akan tambahkan satu poin yang berkaitan dengan surat ini. Kenapa hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ini disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala sebagai hadis yang kedua? Padahal kemarin beliau sudah isyaratkan itu. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sinilah keinginan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak meragukan bagaimana kualitas ibadah beliau. Kita juga tidak meragukan bagaimana beliau selalu setiap harinya lisannya basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak ragu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak istighfarnya. Ini sebelum turunnya ayat ini, sebelum turunnya surat ini. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar dalam satu hari? Aktsar min mi'ati marrah. Lebih dari 100 kali dalam sehari. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkualitas tentang ibadah itu, kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan beliau? Yang pertanyaannya seperti itu. Bertasbih, Nabi sudah setiap hari bertasbih. Beristighfar, Nabi sudah setiap hari beristighfar paling banyak dibandingkan selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Salat, bersedekah, membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam rutinitasnya seperti itu. Namun kenapa Allah memerintahkan beliau di dalam surat ini? Ketika sudah mengetahui bahwa ajalmu itu semakin dekat, maka lakukanlah ini. Ibadah-ibadah yang notabene sudah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah ini sebagai pelajaran untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua ini, bahwa ketika engkau telah mengetahui saat sudah usiamu itu jauh, semakin jauh, sudah mendekati 60 tahun, maka lebih banyaklah untuk beristighfar, lebih banyaklah untuk bertasbih, lebih banyaklah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pas dengan bab yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, bab al-izdiyadu minal khair fi awakhiril umur. Bab tentang seharusnya seorang manusia itu di akhir usianya untuk lebih memperbanyak amal ketaatan, amal kebaikan. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Hadis yang berikutnya. Ats-tsalits. An Aisyah radhiyallahu taala anhuma qalat. Dari Aisyah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setelah turunnya surat An-Nasr tadi, illa yaqulu fiha, kecuali beliau mengubah bacaan doanya. Yani bacaan doa dalam rukuk dan dalam sujud. Beliau ubah bacaan doanya yang sebelumnya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Tayib. Dan ada tiga bacaan yang lain. Beliau ubah setelah turunnya surat ini menjadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli. Tayib. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Tayib. Wa fi riwayatin fi sahihain. Berikutnya ini semuanya beliau sebutkan riwayat-riwayat tentang Nabi SAW mengubah bacaan sholat tadi. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat juga di dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga sahih Al-Imam Muslim rahimahullah. Anha, dari Aisyah juga, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak membaca dalam rukuk dan sujudnya dengan doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli yata'awwalul Qur'an. Beliau mentakwil Al-Qur'an. Maksudnya yata'awwalul Qur'an adalah ay ya'malu ma umira bihi fil Qur'an. Beliau mengamalkan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nasr ini yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu diamalkan perintah Allah itu oleh Nabi SAW dengan beliau mengubah bacaan rukuknya dan beliau mengubah bacaan sujudnya dengan tiga poin. Ada tasbih, ada istighfar, demikian juga ada apa namanya permintaan taubat. Wa fi riwayat li Muslim, sedangkan disebutkan di dalam riwayat al-Imam Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula qabla an yamut. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau banyak membaca subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyah, Aisyah mengatakan qultu ya Rasulullah. Ketika Aisyah mendengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasanya beliau membaca doa itu. Ada faedah di sini penting kita selipkan. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat beliau membaca doa-doa tersebut, tidak di dalam hati. Dan ini sekaligus tanbih perhatian bagi kita sekalian bahwa doa-doa salat itu harus diucapkan. Tidak hanya apa namanya dengan suara hati, bibir diem, Allahu Akbar, tidak diucapkan. Takbir, rukuk, bibirnya tidak ada gerak sama sekali, tidak ada ucapan sama sekali. Ini kesalahan. Yang benar adalah semua doa itu harus diucapkan. Tetapi berbicara di dalam sholat karena akan menjadikan sholat itu batal. Nah, lantas bagaimana cara kita mengucapkannya? Digerakkan bibir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, demikian juga Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ketika beliau ditanya bagaimana cara membaca doa di dalam sholat padahal berbicara, mengeluarkan suara ketika sholat itu membatalkan sholat. Nah, beliau katakan doa-doa di dalam sholat itu adalah wajib untuk dibaca, namun bukan dengan suara keras. Minimalnya adalah dia baca mendengar telinganya sendiri. Jadi telinganya sendiri mendengar apa yang dibaca. Tetangganya tidak perlu dengar, teman yang ada di samping tidak perlu dengar. Takbir, mau sholat munfarid, mau sholat jamaah, imam mengucapkan Allahu Akbar, kita juga harus takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Kalau antum tidak ucapkan, sholat batal. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ikhram. Takbir ikhram, sudah Anda jelaskan kemarin ketika menjawab pertanyaan bahwa takbiratul ikhram, takbir itu bukan mengangkat tangannya, tapi suaranya. Sholat itu dibuka dengan takbir, pengharamannya dengan takbir. Jadi harus berucap Allahu Akbar, imam mengucapkan Allahu Akbar, antum juga angkat tangan mengucapkan Allahu Akbar. Dengarkan dengan telinga sendiri. Bacaan rukuk yang lain juga seperti itu. Ketika imam rukuk Allahu Akbar, antum juga harus Allahu Akbar, dengar telinga sendiri. Kemudian membaca doa subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli juga dibaca, dengar sendiri. Mafhum? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Tayib, kata Aisyah, ketika mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah bacaan sujud dan bacaan rukuknya, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadhil kalimat allati araka ahdathaha taquluha?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat apa yang aku dengar baru engkau ucapkan di dalam salatmu itu tadi? Tayib. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah, kenapa beliau ubah bacaan rukuk, bacaan sujudnya? Ju'ilat li 'alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha. Allah telah menjadikan untukku dekatnya ajalku itu dengan satu tanda pada umatku. Idza ra'aituha qultuha. Maka ketika aku melihat tanda itu sudah muncul, aku akan memperbanyak doa itu. Aku akan mengamalkan perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Lalu beliau membaca surat tadi itu. Dan tandanya adalah selesai Fathu Makkah, kemenangan besar di tangan kaum muslimin. Makkah dibebaskan dari apa namanya dari kesyirikan dan dari berhala-berhala setelah kejadian Fathu Makkah. Dan Nabi tahu ini adalah tanda yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul tanda itu, beliau harus melakukan perintah Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tayib. Lanjut. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah juga disebutkan, tidak kita bahas karena semuanya hanya kelengkapan riwayat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qauli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak membaca doa di atas tadi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, araka tukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wahai Rasulullah, kenapa aku melihat engkau memperbanyak doa tadi? Faqala akhbarani rabbi anni sa'aru alamatan fi ummati fa'idha ra'aituha akhtartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaihi. Kata Nabi SAW, Rabbku memberikan berita kepadaku, sa'aru alamatan fi ummati, bahwa aku akan melihat ada satu tanda yang Allah letakkan pada umatku. Fa'idha ra'aituha, ketika aku melihatnya, akthartu min qawli, maka aku akan banyak mengucapkan doa di atas tadi. Tayyib. Ar-Rabi', hadis yang keempat. An Anas radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana alwahy. Adalah Allah subhanahu wa taala taba'al wahya, menurunkan wahyu berangsur-angsur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu setiap hari. Qabla wafatihi, sampai sebelum dekat wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatta tuwfiya, sampai ketika sudah mendekati ajal beliau, aktsara ma kana alwahyu, wahyu itu lebih sering lagi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ramadan yang terakhir, sebulan penuh diajarkan Al-Qur'an. Setelah itu baru lebih sering lagi Jibril turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Dan hadis yang terakhir di dalam bab ini, al-khamis, hadis yang kelima, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Masing-masing hamba akan dibangkitkan nanti di hari kiamat, ala ma mata 'alaihi, pada kondisi di mana dia meninggal. Ini hadis terakhir. Kenapa An-Nawawi rahimahullah taala beliau menyebutkan ini? Sebagai perhatian kepada kita sekalian untuk mengusahakan bagaimana akhir hayat kita ini, akhir usia kita. Kenapa? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kita pada kondisi di mana ketika kita meninggal. Seorang yang meninggal membawa seruling, dia akan dibangkitkan dengan membawa seruling itu. Seorang yang meninggal dalam kondisi bermaksiat, dia akan dibangkitkan dalam kondisi itu. Bayangkan ketika seorang berzina mati, bagaimana dia akan dibangkitkan dalam kondisinya seperti itu. Ketika seorang mati dalam kondisi mabuk, dia memegang cawan khomernya, dia nanti akan dibangkitkan juga membawa cawan khomer itu. Seorang yang meninggal, dia melakukan satu kemaksiatan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi ketika dia sedang bermaksiat. Kalau sekarang kita bisa bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi, tapi masalahnya kalau engkau mati dalam kondisi itu, nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, yang melihat bukan hanya satu orang, bukan hanya keluargamu, bukan yang memandikan engkau. Yang memandikan bolehlah 3-5 orang. Tapi nanti di padang mahsyar semua akan tahu bahwa engkau mati dalam kondisi itu. Lihat, pertama bukan masalah malunya. Kalau malu jelas, di hadapan semua manusia dipanggil oleh Allah, engkau dalam kondisi seperti itu. Nah, ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka menegaskan agar kita berusaha untuk menjadikan tutup usia kita itu berada pada kondisi yang baik. Seorang yang mati di dalam jihadnya, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah akan membangkitkan dia? Dibangkitkan dengan kondisi jihadnya penuh dengan luka. Ini sebagai kemuliaan. Darahnya yang berwarna hitam karena busuk itu akan berubah menjadi merah. Bau busuk dari mayat dia ketika meninggal di jalan Allah akan berubah menjadi wangi. Ini seorang yang berjihad, dan itu berlaku sama yang disebutkan hadis ini. Semua akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia meninggal. Masalahnya adalah kita tidak akan pernah tahu kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dan dalam kondisi apa kita meninggal. Allah sebutkan di akhir surat Luqman. Maka bagaimana cara kita bisa mengusahakan akhir hidup yang baik ketika mati dalam kondisi yang baik? Dimulai dari sekarang. Kalau engkau mau meninggal dalam kondisi mulia, sekarang jadikan itu sebagai kebiasaan. Engkau ingin matimu nanti sebagai orang yang mati dalam kondisi membaca Al-Quran, sekarang banyak-banyak membaca Al-Quran. Engkau ingin mati dalam kondisi sujud sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbanyak sholatmu sekarang, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang. Termasuk juga misal, kalau kita ingin mati di tanah haram, di Makkah, di Madinah, usahakan ketaatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah akan menjadikan atau mengabulkan keinginan kita bisa meninggal di Makkah atau bisa meninggal di Madinah. Bukan yang mustahil. Beberapa waktu belakangan ini, mungkin akhir bulan kemarin atau awal bulan ini, tanggal 5 kemarin, ada seorang ikhwah kita meninggal di Makkah, meninggal di apartemennya. 5 hari tidak ada yang tahu dia meninggal. Kenapa dia bisa meninggal di sana? Ternyata temannya mengkisahkan bahwa ikhwah kita satu ini, orang Sumatera, dulu sering, mau di Indonesia, mau ketika dia di Arab sana, sudah di Makkah, dia sering mengungkapkan bahwa saya ingin meninggal di Makkah. Berdoa di sisi Ka'bah, di Masjidil Haram, dia selalu, saya ingin meninggal di Makkah. Allah kabulkan, meninggal dia di Makkah. Tayyib, Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang layak untuk kita jadikan renungan, apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Meskipun pendek bab ini beliau sebutkan hanya dengan 2 ayat dan 5 hadis, tetapi ini patut untuk lebih kita perhatikan bagaimana akhir kondisi kematian kita. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang meninggal di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita dibangkitkan di atas ketaatan dan menjadi kebanggaan kita di hari akhir di padang mahsyar saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang taat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.